Maka bacalah bacaan itu pelan-pelan, tidak dikeraskan, tidak disirkan, tetapi antara keduanya apabila dikhawatirkan menimbulkan bahaya. Imam Muslim mencantumkan hadis ini, yaitu hadis 1001, nomor 1001. Haddatsana Abu Ja'far Muhammad bin Sabah wa Amr An-Naqid jami'an an Husayn qala bin Sabah haddatsana Husayn qala akhbarana Abu Bishr an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas fi qawlihi ta'ala wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha. Al-Isra ayat 110. Qala nazalat wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawarin bi Makkah. Fa kana idza shalla bi ashabihi rafa'a sawtahu bil Qur'an fa idza sami'a dhalika al mushrikun sabbu al Qur'an wa man anzalahu wa man ja'a bihi. Fa qala Allahu li nabiyhi wa la tajhar bi salatik. فيسمع المشركون قراءتك ولا تخافت بها عن أصحابك أسمعهم القرآن ولا تجهر ذلك الجهر وابتغي بين ذلك سبيلا يقول بين الجهر والمخافة. Dengan sanadnya kepada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Isra ayat 110, dan janganlah engkau menjaharkan salatmu dan jangan pula engkau sembunyikan. Jadi mengeraskan salatmu dan jangan pula engkau lunakkan. Ibn Abbas mengatakan ayat ini turun sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Makkah. Apabila beliau salat dengan sahabat-sahabatnya, beliau angkat suara beliau dengan Al-Qur'an. Ini beliau keraskan bacaannya. Apabila orang musyrikun mendengar hal itu, yakni mendengar bacaan Al-Quran tersebut, sabbul Quran, mereka mencela Al-Quran. Waman anzalahu, dan mencela yang menurunkannya, berarti mencela Allah. Waman ja'abihi, mencela yang membawanya, yaitu Jibril. Faqala Allah li nabiyyihi, maka Allah mengatakan kepada nabinya, wala tajhar bi salatik, jangan engkau keraskan bacaan salatmu. Fa yasma'u al-musyrikuna qira'atak, sehingga orang musyrikun mendengar bacaanmu. Wala tukhafit biha, jangan engkau sirkan atau pelankan, ya, atau engkau khafit itu sembunyikan. An ashabik, ya, dari sahabat-sahabatmu. Asmi'humul Qur'an, dengarkan kepada mereka Al-Qur'an. Wala tajhar dzalika jahr, dan jangan dikeraskan seperti jahar mengeraskan yang sehingga didengar oleh orang musyrikin. وَبَتَغِ غَيْرَ ذَلِكَ سَبِيلًا, carilah jalan yang tengah-tengahnya, yakni يَقُول بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْمُخَوَفَةَ, yaitu antara dijaharkan, dikeraskan, dan disembunyikan, disirkan. tapi jangan terlalu keras, tapi jangan pula tidak sampai tidak terdengar oleh sahabat. Hadis yang kedua, hadis 1002, hadatsana Yahya ibn Yahya qala akhbarana Yahya ibn Zakariya an Hisham ibn Urwa an abihi an Aisha radhiyallahu ta'ala an fi qawli ta'ala wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha qalat unzila hadha fi du'a. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha. Aisyah mengatakan ayat ini diturunkan, ini diturunkan di dalam doa. Yakni seorang yang ingin berdoa, jangan dia keras-keras dalam berdoa, dan jangan juga ya sir, artinya jangan pula pelan-pelan banget, tidak. Tetapi antara itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat para sahabat berdoa dengan mengeraskan suara, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya kalian berdoa ya bukan kepada yang tuli, akan tetapi yang maha mendengar ya dan maha dekat. Kemudian pada 1003 ini ya dengan matan yang sama, kemudian sanadnya sedikit berbeda. Dari dua hadis di atas yang menunjukkan kepada kita, Imam Nawawi mengatakan dzikra fil bab hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di dalam bab ini dicantumkan di dalamnya hadis Ibnu Abbas, wa huwa zahirun fi ma tarajamna lahu, dan itu yang sesuai, yang nampak sesuai dengan apa yang kita beri judul. Jadi judul-judul di dalam Sahih Muslim ini sebenarnya bukan judul yang dibuat oleh Imam Muslim, tapi yang membuat judul-judul ini adalah Imam Nawawi. Ya. Jadi Imam Nawawi melihat bahwasanya judulnya ini ya sesuai dengan yang disebutkan, wa huwa muradu Muslim bi idkhali hadzal hadis kuna, dan dia adalah maksud dari Imam Muslim untuk mencantumkan hadis di sini. Wa dhikru tafsir Aisyah radhiyallahu anha innal aya nazal fi du'a wa ikhtara Tabari wa ghayruhu lakin al mukhtar al azhar ma qala Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma wallahu a'lam. Di dalam bab ini juga ada hadis Aisyah, penafsiran dari Aisyah bahwa ayat ini turun dalam kita berdoa kepada Allah, dan itu dipilih oleh Imam At-Tabari. Ahli tafsir At-Tabari, dia memandang ini adalah di doa. Imam Nawawi mengatakan bahwa akan tapi yang menjadi pilihan ya yaitu di dalam sholat, ya, sebagaimana ditafsirkan oleh Ibn Abbas. Ya, karena dilihat kepada bacaan-bacaan yang lain atau hadis-hadis berikutnya, itu yang lebih dekat, yaitu membaca bacaan tidak terlalu keras dan tidak terlalu pelan. Ya. Baik. Bab berikutnya bab 32, babu al-istima'i lil qira'ah. Bab al-istima', al-istima' itu mendengar, lil qira'ah, terhadap bacaan. Hadis 1004 وحدثنا قتيبة ابن سعيد هو أبو بكر ابن أبي شيبة وإسحاق ابن إبراهيم كلهم عن جرير قال أبو بكر حدثنا جرير بن عبد الحميد عن موسى ابن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله لا تحرك به لسانك jangan engkau gerakkan lidahmu. Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza nazala alaihi Jibril bil wahy kana mimma yuharriku bihi lisanahu wa shafatayhi fashtaddu alaihi wa kana dhalika yu'rafu minhu فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به أخذه إن علينا جمعه وقرآنه إن علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه فتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال أنزلناه فاستمع له إن علينا بيانه أن نبينه بلسانك كما إذا أتاه جبريل أطرق فإذا ذهب قرأه كما وعده الله حديث dari ابن عباس yang menjelaskan tentang bagaimana turunnya wahyu. Nah, Abbas mengatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "La tuharrik bihi lisanak." Jangan kau gerakkan lidahmu dengan wahyu itu. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang Jibril dengan wahyu, beliau menggerakkan lidahnya dengan wahyu yang diturunkan dan mulutnya sehingga menjadikan beban terhadap dirinya, dan itu kelihatan dari beliau. Jadi maksudnya apa? Ketika Jibril menurunkan wahyu, Nabi ikuti bacaan itu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya Nabi tidak lupa. Nabi ikuti. Ya. Segera cepat-cepat Nabi membacanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menegurnya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Jangan engkau gerakkan lidahmu untuk menerima wahyu itu. Kenapa? Katakan tapi inna alaina jama'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya mengumpulkannya dan bacaannya itu kewajiban kami. Yani inna alaina, sesungguhnya atas kami lah mengumpulkan wahyu itu di dadamu. Ya, wa Qur'anahu fataqra'uhu, dan bacaannya engkau baca. Jadi untuk mengumpulkannya dan menyimpannya di dada, di hati, itu Allah yang meletakkannya. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Apabila kami telah membacanya, maka ikuti bacaannya. Ya, قَالَ أَنْزَلْنَاهُ فَاسْتَمِعْ لَهُ. Itu maksudnya. Apabila kami menurunkannya, maka dengarkan. Simak. Apabila kami membacanya, maka ikutilah bacaannya. Maksudnya, apabila kami turunkan, maka dengarlah bacaannya. inna alaina bayana ay mubayyinahu bilisani, sesungguhnya atas kamilah untuk menjelaskannya. Artinya kami yang menjelaskan melalui lidahmu. Wa kana idza atahu Jibril atraqa. Kalau seandainya datang Jibril, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diam. Fa idza dhahaba qara'a kama wa'ada Allah. Apabila dia pergi, lalu Nabi membaca sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini fihi hadis yang kedua, kita baca dulu hadis yang kedua. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Abu Awana an Musa ibni Abi Aisyah an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas fi qawlihi la tahrik bihi lisanaka lita'jal bihi. Dari Ibn Abbas dalam firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau menggerakkan lidahmu dengan wahyu itu agar kamu bisa mengambilnya. Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'aniju min at-tanzil shiddatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berupaya ya menghafalnya wahyu itu, dan dia rasakan sangat berat. Kana yuhariku syafatayhi, beliau menggerakkan kedua bibir beliau. Faqala li Ibn Abbas, Ibn Abbas berkata kepadaku, ana uharrikuhuma laka kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuharrikuhuma. Ibn Abbas mengatakan kepada orang yang mengambil hadis darinya, aku menggerakkan kedua mulutku kepadamu sebagaimana Nabi menggerakkannya. Faharraka syafatahi, lalu dia gerakkan kedua bibirnya. Faqala Sa'id, lalu Sa'id mengatakan, yakni Sa'id bin Jubair, ana uharikuhuma kama kana Ibn Abbas yuharikuhuma. Aku menggerakkan kedua bibir sebagaimana Ibn Abbas menggerakkan kedua bibir. Ini namanya hadis silsilah. Hadis silsilah ini adalah hadis di mana setiap perawi meriwayatkannya seperti apa yang dia dapatkan sebelumnya. Seperti misalkan Nabi mengatakan, ana wakafil yatim fil jannati hakadha fadhamma yani usba'ihi. Lalu Nabi memberikan isyarat, aku dengan orang yang menjamin kehidupan anak yatim seperti ini di surga. Nah, setiap sahabat, setiap perawi yang meriwayatkan, ketika meriwayatkan hadis ini, dia tetap melihatkan tangannya dikumpulkan atau jarinya dikumpulkan. Ya, itu namanya silsilah. Berantai seperti itu diriwayatkan. Seperti ini juga Ibn Abbas mengatakan kepada Sa'id bin Jubair, aku menggerakkan mulut keduanya itu kepadamu sebagaimana Nabi menggerakkannya. Sa'id bin Jubair ketika diriwayatkan kepada muridnya, dia juga mengatakan begitu, aku menggerakkan keduanya sebagaimana Ibn Abbas menggerakkannya kepadaku. Jadi berantai seperti itu cara periwayatan. Itu dinamakan dengan ulama hadis adalah hadis silsilah atau musalsal. Baik. Faharraka syafatayhi fa anzala Allah taala la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna 'alaina jam'ahu qur'ana. Lalu dia menggerakkan kedua bibirnya, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kamu menggerakkannya untuk mengambilnya, sesungguhnya atas kami mengumpulkan dan bacaannya. qala jam'ahu fi sadrika thumma taqra'uhu. Yani Allah akan kumpulkan ayat itu di dada, disimpannya, lalu setelah itu Nabi bisa membacanya. Qala fastami' wa ansitu. Istima', apa itu istima'? Isra. Istima' itu adalah mendengar dengan seksama. Wa ansitu adalah diam. Ansitu adalah diam, yakni sukut. Boleh jadi ada orang mendengar tapi dia tidak diam. Jadi ada ulama mengatakan bahwa ansit itu adalah diam untuk lebih bisa mendengar. Ulama membagi dalam Al-Quran ini ada mendengar itu ada empat. As-sam'u, al-istima'u, al-insa', al-isra. As-sam' mendengar. Kita berbicara, kita mendengar bunyi kipas angin, itu namanya sam'. Ya, kita berbicara, kita mendengar ada suara dari luar, itu namanya mendengar, sam'a, sam'a shawt. Tapi istima' itu ada mendengar lebih. Mendengar dengan diikuti dengan perhatian. Ya, sehingga mendengar yang bisa memberikan pemahaman. Maka dikatakan wa ansitu wastami'u istima'. Al-insat adalah mendengar lebih dengan diiringi diam. Baik itu diam dengan mulut atau diam dengan gerakan. Ada orang dia dengar tapi sibuk. Ya? Sibuk dia. Sehingga akan menghilangkan konsentrasinya kepada yang dia dengar. Maka kalau istima' betul-betul dia dengar, dia diam. Ya. Jadi istima'i insat itu adalah upaya sikap diam, upaya untuk mendengar lebih dalam lagi. Al-isra', isra' itu adalah tingkatan yang lebih tinggi lagi. Ya. Asal dari isra' itu mencondongkan badan. Jadi misalkan ada orang memanggil misalkan, lalu kita apa yang kukatakan? Itu namanya isra. Ya? Nah, di sini dikatakan bahwa istima' maknanya di sini adalah isra, wal insat maknanya sukut. Maka perintah untuk kita untuk membaca adalah fastami' wa ansit, ya, maknanya dengar dan diam. Baik. Jadi dalam hadis ini, dalam bab pembahasan kita ini, terdapat hadis Ibnu Abbas tentang penafsiran la tuharik bihi nisanaka li ta'jala bihi. Bahwasanya Nabi SAW apabila datang wahyu kepadanya, beliau gerakkan bibirnya, ya, karena innama karra lafza kana litulil kalam, ya, diulangi lafaznya karena terlalu panjang. Jadi Nabi SAW menggerakkan kedua bibirnya Ay kana kathiran ma yaf'alu dhalik. Dia sering melakukan hal yang demikian. Lalu itu ya ishtadda alaihi aw yu'alliju min tanzil shiddatan sebab syiddah itu beratnya itu ada karena haibatul malik ahlul malik yakni rasa wibawa malaikat itu. Jadi itu yang semakin dia agak berat dia. Ini datang malaikat untuk menyampaikan wahyu, beban, tugas. Dia tidak akan lama. Maka tentu akan dia berupaya untuk supaya lebih maksimal untuk mendapatkan. Nah, supaya dia bisa menghafalnya, maka dia ikuti dengan diiringi dengan lidahnya. Kemudian hal itu kelihatan nampak di wajah Nabi dan di badannya. Sehingga Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, sungguh aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam turun kepadanya ya pada hari yang sangat dingin. Ya. Namun pada saat yang dingin ketika turunnya wahyu, dia berkeringat. Ini menunjukkan bahwa ketika turunnya wahyu itu Nabi sangat berat ya menghadapinya. Karena di antaranya tadi dikatakan haibatul malik. Haibatul malik. Yakni wibawa malaikat, rasa takut ya kalau seandainya wahyu itu tidak bisa dihafal sehingga diikuti. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna alaina jam'al Qur'an. Fa idza qara'na fattabi' Qur'an. Jadi enggak usah terlalu kewajiban untuk jaminan untuk dihafal itu adalah Allah yang menjaminnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala simpan ayat yang telah diturunkannya, firman yang telah diturunkannya melalui Jibril ya di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fattabi' Qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana ay fa idza qara'nahu fastami' wa ansit. Apabila kami membacakannya fattabi' Qur'ana ay wastami' wa ansit, dengar al-istima' al-iswa'u lahu, mendengar itu iswa' yakni lebih lagi memperhatikan dan mendengar dengan sebaik-baiknya. Wal insat adalah suku. Faqad istami' wa la yansit. Wa la yansit. Boleh jadi ada orang mendengar tapi dia tidak diam. Fa idza jama'a bainahuma kama qala ta'ala fastami'u lahu wa ansitu. Ya. Apabila dia kumpulkan ya, oleh karena itu dia harus mengumpulkan bagi keduanya. Al istima' wal insat ini harus. Ada orang mendengar bacaan Al-Quran tapi dia baca juga. Enggak, berarti dia tidak istima' dan ansit. Ansit itu dia dengar, dia diam. Ya, dia dengar, dia diam. Maka kalau kita lihat di dalam masalah bacaan Al-Fatihah, apakah seorang membaca Al-Fatihah di waktu jahar atau tidak, maka di antara dalil yang dipakai bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah lagi setelah berjahar yakni salat maghrib, isya dan subuh, karena dia sibuk di dalam insat itu diam. Ya, bagaimana kita membaca sementara kita disuruh diam? Ya. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu, dengarkan dan diamlah. Nah, oleh karena itu Syalbani dan yang lain yang mengatakan bahwa ayat ini mentaksis atau menghukum kepada hadis yang mengatakan tidak sah ya sholat yang tidak membaca Al-Fatihah. Namun hal ini adalah sebuah perbedaan pandangan ulama sejak dahulu. Siapa yang tetap dia membaca Al-Fatihah, bacalah Al-Fatihah setelah imam membaca Al-Fatihah, bukan mengikuti pada saat imam membaca Al-Fatihah, tidak juga di saat selang-seling ayatnya. Ketika imam membaca satu ayat, kemudian dibaca ayat berikutnya, ayat itu oleh makmum sebelum dia membaca ayat berikutnya, tidak, tapi di dia diam istima wasitu pada Al-Fatihah. Kemudian setelah amin, maka dibaca Al-Fatihah. Baik imam itu memberikan jeda antara amin dengan memulai bacaan ayat atau surat ataukah tidak. Ya, artinya tidak ada jarak. Sebab sebenarnya memang sunnahnya tidak ada jarak. Yang ada sukut diam itu adalah di awal sebelum membaca Al-Fatihah dan di akhir sebelum sujud, sebelum ruku. Ya, sebelum ruku. Namun terkadang ulama melakukan itu adalah untuk memberikan kesempatan menggabungkan dua hal, antara tetap membaca Al-Fatihah dengan istima' wa insat terhadap bacaan Al-Qur'an. Ya, diberikan kesempatan sehingga orang yang mau baca Al-Fatihah dia tetap bisa baca Al-Fatihah, ketika dia membaca surat atau ayat dia bisa mendengar. Ya. Wallahu ta'ala. Saya rasa sampai di sini dulu karena hadis berikutnya atau topik berikutnya agak sedikit panjang bacaan kita. Insyaallah pada pertemuan besok sekali lagi kita ingatkan, insyaallah kajian Sahih Muslim adalah pagi Senin, Selasa, Rabu dan Kamis. Insyaallah ini berlanjut semua. Semoga kita bisa menyelesaikan bacaan dan kita mengambil faedah dari kitab ini. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.